Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Kita melanjutkan pembahasan kitab al-usul الثلاثة yang bersama pembahasan al-khauf, rasa takut, wa anwa'uhu wa daliluh, dan pembagian bagiannya, dan juga dalil tentangnya. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah sebutkan pada matan yang telah diisyaratkan tadi, dalil tentang masalah khauf adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat Ali Imran ayat ke-175. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan innama, hanyalah, zalikumus syaitanu, bahwa mereka itu tidaklah lain hanyalah syaitan, yukhawifu, yang syaitan itu menakut-nakuti kalian, awliya'ahu, yang didukung oleh kawan-kawannya. Yang dimaksudkan di sini adalah kaum musyrikin Quraisy. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan Allah Jalla wa'ala perintahkan takutlah kalian hanya kepadaku, in kuntum mukminin, jikalau kalian benar-benar orang yang beriman. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, mendefinisikan tentang al-khawf, kata beliau: syiddatul khasyah wal-hadhar, bahwa khauf itu adalah rasa takut yang sangat, rasa kehati-hatian yang besar. Nah, itulah al-khauf, kata beliau hafizahullah ta'ala. Maka tentang ayat ini adalah turun setelah kejadian perang Uhud. Pendapat yang menyatakan ini tidak hanya satu dari kalangan mufassirin, ulama tafsir, yang mana menyatakan bahwa Quraisy telah mempersiapkan untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Itu adalah ingin menakut-nakuti terhadap kalian. 6. Maka janganlah kalian gentar, takut sedikitpun untuk menghadapi mereka. Allah besarkan hati kaum mukminin. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin. 6. Kita telah bahas bahwa al-khauf terbagi menjadi dua bagian sesuai yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa rahah. Khauf yang pertama adalah khauf al-ibadah. Hadza sarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka memalingkannya kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Wadzalika bi an yakhafa ghairallah. Kenapa dikategorikan syirik? Karena takut kepada selain Allah bima la yaqdiru alaih, terhadap apa yang tidak dimampui perkara itu illallah, kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika seseorang tadi memalingkannya kepada selain Allah, jatuhlah dia kepada perbuatan ini, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum juhal. Nah, takut akan menimpa sesuatu kepada istrinya ataupun kepada anaknya dari para jin, takut dari sihir dan lain sebagainya. Nah, maka perbuatan semacam itu tidaklah dimampui kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Janganlah takut kepada mereka dan takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua di halaman yang sama, masih pembahasan khauf al-ibadah, takut yang berkaitan dengan ibadah. Kadzalika inzalul barakah au ghairi dzalik. Demikian pula terkait turunnya barakah atau selainnya. Hadhihi umurun la takunu illa min Allah. Perkara ini tidaklah dimampui kecuali, atau tidaklah mungkin datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khafa ahadan fi syai'in, maka tatkala seseorang itu takut terhadap sesuatu, la yaqdiru alaih, yang mana sesungguhnya tidak dimampui olehnya illallah, kecuali semata perbuatan itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala, fahadha syirkun akbar. Maka ini jenis kesyirikan yang besar. Mengapa demikian? Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah. Sebabnya karena memalingkan salah satu macam dari ibadah kepada selain Allah. Maka beliau berikan contoh. Kalladzina yakhafuna minal kubur. Seperti orang-orang yang takut dari kuburan-kuburan. Wa minal adrihah. Wa minal jinni wa minas syayatin. Takut pula kepada para jin, takut pula kepada para syaitan-syaitan. Apa yang ditakutkan? Antamassahum bisu'in au antanzila bihim dararan. Untuk terkena su', terkena kemudaratan, atau akan turunnya kepada mereka itu darar, kemudharatan karena sebab sikap yang demikian. Fa yadhhabuna yataqarrabuna ila hadhihi al-asya, maka pergilah mereka untuk mendekatkan kepada hal-hal itu semua. Nah, lidaf'i dharariha au khaufan minha, dengan maksud untuk menolak mudarat, tolak bala, sehingga rela untuk melakukan bentuk-bentuk kesyirikan apa yang dimaukan oleh mereka demi mendapatkan jaminan keselamatan atau tertolaknya musibah dan sebagainya. Au khaufan minha, atau dengan maksud takut darinya. Hadza syirkun akbar, maka ketahuilah bentuk atau sikap yang seperti ini adalah syirik besar. Hati-hatilah, jangan sampai ini terbetik atau muncul pada setiap diri muslim, karena itu bersentuhan dengan tauhid. Nah, kesalahan di dalam meletakkan takut, ya semestinya takut itu hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Yaqulu akhafu illam azbah lahu, ya katakan kalau di mana aku takut jika aku tidak sembelih sesuatu untuknya, an yusibani au yusiba auladi, akan menimpa padaku sesuatu atau menimpa pada auladi, pada anak-anakku, au mali, atau pada harta bendaku, au ma ashbah dhalik, apa yang serupa dengannya atau yang semisal itu. Nah, sehingga saking khawatirnya muncul rasa takut yang seperti itu, akhirnya kemudian dia rela untuk mengorbankan tauhid la ilaha illallah dengan meletakkan takut bukan pada tempatnya. Kama qala qaumu Hudin, seperti yang Allah sebutkan tentang kaumnya Nabi Hud alaihi salam, yang Allah sebutkan pada surat itu, surat yang disebut dengan surat Hud, ayat ke-54, 55 dan berikutnya sampai 56. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina. Di ayat yang ke-54 Allah menyatakan kami tidak mengatakan, nah, kami tidak menyatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami. Nah, ini kata mereka ketika Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat. Maka kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, menyatakan, wahai Hud, kamu tidak bisa mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena sebab perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu sama sekali. Hingga di ayat ke-54 masih berlanjut perkataan mereka, kami tidak menyatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas diri. Apa itu? Dengan sebab sihir atau dengan sebab-sebab yang semisalnya. Nah, apa jawaban Nabi Hud alaihi salam? Naam, qala, maka kata Syekh Al-Fauzan, yuhaddiduna bi alihatihim. Yuhaddidun artinya mengancam beliau Hud alaihi salam bi alihatihim, dengan sesembahan-sesembahan mereka. Wa yukhawifunahu bi alihatihim, menakut-nakuti beliau alaihi salatu alaihi salam dengan seteman-seteman mereka. Ya, nanti nggak tahu loh kalau sampai menimpa sesuatu, kami tidak ikut apa-apa. Hati-hati kalau sesembahan-sesembahan kami tadi menimpakan penyakit gila kepadamu. Ini bentuk ancaman. Yuhaddidunahu bi'alihatihim wa yukhawifunahu bi'alihatihim. Maka Hud alaihi salam jawab di ayat yang sama, qala inni ushidullah, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksiku. Inni ushidullah washhadu, dan saksikan oleh kalian, anni bari'un, bahwa aku ini berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian persekutukan tadi. Nah, bagaimana jawaban seorang nabi dari seorang rasul dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka? Inni ushidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Nah, ayat ke-55, min dunihi. Nah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan, min dunih, dari selain Allah. Apapun bentuknya yang kalian jadikan sekutu, aku berlepas diri. Anni bari'un, fakiduni jami'an, sebab itu jalankan atau lakukan tipu daya, kaidah, fakiduni jami'an, lakukan tipu daya yang kalian miliki semuanya, jami'an, thumma la tunzirun, dan janganlah kalian memberikan tangguh kepadaku. Tak usah nunggu-nunggu lagi, kalian dari sekarang tunjukkan. Nah, ancaman kalian itu, apa yang kalian ancamkan kepadaku. Nah, la tunzirun, jangan kalian memberikan tangguh kepadaku. Berikutnya ayat ke-56, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Nabi Hud alaihi salam menunjukkan sikap beliau yang tegas di atas tauhid. Inni tawakkaltu, sesungguhnya aku bertawakal 'ala Allah, kepada Allah jalla wa 'ala, rabbi wa rabbikum, yang mana Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Dalam kondisi yang seperti itu, masih berupaya untuk mengingatkan dan menyadarkan mereka bahwa apa yang aku suruh ini bukan Rob milikku saja, tetapi Rob kalian. Nah, bahasa diplomasi yang mengandung ilmu dan mengandung ketauhidan, inni tawakkaltu 'ala Allah, ya Pak Allah itu Rabbi wa Rabbikum, Rabku dan Rab kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada sesuatu binatang melata pun di muka bumi ini, illa huwa akhidun binasiyatiha, melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Artinya apa? Yang menguasai sepenuhnya. Semua berada di tangan Allah. Demikian keteguhan tauhid beliau. Semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah jalla wa'ala. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Sungguh Rabbku itu di atas jalan yang lurus. Syekh Al-Fauzan menyatakan, hadza huwa tauhid. Inilah ketauhidan yang sesungguhnya. Tahaddahum kullahum, beliau tantang mereka semuanya, hum wa alihatuhum, mereka dan juga sesembahan-sesembahan mereka. Tidak kemudian melemah dan kemudian takut menghadapi mereka, dengan tegas dan berdasarkan ilmu, beliau sikapi dan beliau jawab. Selanjutnya di halaman ke-76, Syekh Al-Fauzan menjelaskan tentang ayat ke-55-nya, Fakiduni jami'an thumma la tumbirun. Maka lakukan segera kepadaku semuanya, janganlah kalian memberikan tangguh kepadaku. Kata beliau, la tumahhiluni, jangan kalian tunda lagi kepadaku. Bal minal an, bahkan justru dari sekarang juga lakukan. Fakiduni, silakan kalian membuat kait-kait tipu daya yang sudah kalian rencanakan. Segera buktikan. Walam yakdiru alaihi bisyai'in, dalam keadaan akhirnya mereka tidak mampu sedikit pun menghadapi Nabi Hud alaihi salam, bal nasarahullahu alaihim, bahkan Allah menangkan beliau alaihi salam menghadapi mereka. Nah, demikian semestinya sikap seorang muslim yang bertauhid. Nah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk di dalam masalah al-khawf. Alladhi yakhafu min ghairillah, maka siapa yang takut kepada selain Allah, bima la yaqdiru alaihi, pada urusan yang tidak dimampui kecuali tidak dimampunya illallah, kecuali hanya Allah, hadza yakunu qad asyraka asyirk akbar, maka dengan itu dia telah menyekutukan atau melakukan kesyirikan yang besar. Jadi fahami, alladhi yakhafu min ghairillah, siapa yang takut kepada dari selain Allah, fima la yaqdiru alaihi, sementara dalam kondisi yang ditakuti tadi tidak bisa melakukannya, illallah, semata-mata yang bisa melakukan itu hanya Allah. Kalau dia sampai takut, maka perbuatan yang dia lakukan jenis syirkul akbar, wa huwa yusamma khauful ibadah, dan inilah yang dinamakan dengan khauf al ibadah, takut pada urusan yang bersentuhan dengan ibadah. Wa khaufu syirki katsirun fil nas, maka syirik, takut yang berkaitan dengan syirik itu banyak terjadi pada manusia. Nah, yakhafuna minal qubur, takut mereka dari kubur-kuburan, au minal awliya, atau dari para wali, wali-wali soleh, ya, yang telah meninggal dunia. Yakhafuna minal syaitan, mereka takut dari syaitan. Ini jenis-jenisnya yang dimaksudkan syirik di dalam masalah khauf. Ya khawfuna minal jin, takut pula dari para jin. Dengan bentuk-bentuk takut tadi, walidhalika yakumuna bitakdimil qurubat lahum, maka karenanya mereka lakukan takdim al-qurubat, menyuguhkan bentuk-bentuk pendekatan diri lahum, untuk mereka. Sesajen-sesajen, membuat makanan diletakkan di sisi kuburan, di sisi pepohonan yang di situ diyakini ada para jinnya. Nah, atau kepada para syaitan. Nah, itu semua karena takutnya mereka. Yuqaddimuna lahum, juga mempersembahkan kepada mereka az-zabaih, sembelihan-sembelihan. Nah, baik itu berupa ayam atau berupa kambing atau berupa apa saja. Nah, wan nuzur dan juga nazar-nazar di hadapan itu semua, wal at'imah dan juga makanan-makanan, wa ghairi dzalik dan lain sebagainya, minan nuqut yulqunaha ala adrihatihim dan lain sebagainya, berupa nuqut, berupa uang ya, yang mereka lemparkan di hadapan sesembahan-sesembahan mereka. Min ajli an yuslimu min syarrihim, tujuannya maksudnya agar selamat dari kejahatan, khawatir kualat. Nah, kalau mereka berani-berani melanggar atau berani melakukan sesuatu yang bertentangan, au yanalu min khairihim, atau mereka ingin mendapatkan kebaikan dari mereka. Fahadha huwa khauful ibadah, maka ini jenis pula dari khauf al-ibadah. Itu yang pertama dari jenis al-khauf. Jenis yang kedua, an-naw' ats-tsani al-khauf at-tabi'i, takut yang wajar. Wa huwa an takhafa min syai'in zahir, yaitu takut dari sesuatu yang tampak, nyata. Yaqdiru ala ma takhafuhu minhu, ya, yang mampu atau wajar untuk takut. Kan takhafa min al-hayyah, seperti engkau takut dari ular, awil akrab atau kalajengking, aw minal adui atau dari musuh. Hadhihi umurun zahirah wa ma'rufah, makanya perkara yang terkait tampak dan ma'rufah, yang sudah dikenal. Rata-rata sudah takut dari itu. Fal khauf minha la yusamma syirkan, maka takut darinya tidak dinamakan syirik. Hadza khaufun tabi'iyyun min syai'in zahirin ma'rufin, ini adalah bentuk takut yang wajar dari sesuatu yang tampak, yang sudah dikenal masing-masing kita. Nah, maka jenis yang kedua ini, takut yang wajar tadi, adalah tidak termasuk kesyirikan. Li'annaka takhafu min sababin zahirin wa matlubin, karena engkau takut dari sebab yang jelas, yang nyata, yang tampak. Wa matlub al-wiqayah minhu, dan dituntut untuk menjaga diri darinya, melindungi, al-hazar minhu, dan berhati-hati darinya. Ta'khudus silah, yang dengannya engkau ambil senjata untuk menghadapinya. Ta'khudul asaf, kau ambil tongkat kayu, liqatlil hayya wal aqrab, untuk kau bunuh ular dan juga kala jengking tadi. Wa qatlis sibu', dan kau bunuh binatang buas. Li anna hadhihi umurun mahsusah, karena ini semua urusan yang bisa di ketahui bersama. Fiha dararun ma'lum, dan padanya ada kemudaratan yang sudah diketahui. Engkau kau hadapkan dirimu rela begitu saja di hadapan binatang buas, sesuatu dari pada binatang yang berbahaya, itu yang kau akan merelakan diri untuk binasa. Harus dilawan, dihadapi. Fa idza khifta minha, maka jika engkau takut darinya, fa hadza la yusamma syirkan, maka ini tidak dinamakan dengan kesyirikan. Bal yusamma khaufan tabi'iyan, bahkan disebut sebagai khauf tabi'i. Walihada qala Allah fi Musa alaihi salam, oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam pada surat Al-Qasas ayat ke-21. Fa kharaja minha khaifan, maka Nabi Musa alaihi salam kharaja, keluar, maksudnya dari negeri Mesir. Kharaja minha, keluar darinya, yakni Mesir, khaifan, dalam keadaan takut. Takut yang mana ini? Ini takut yang wajar. Nabi Musa alaihi salam lari. Nah, karena takut akan dikejar oleh pasukan Fir'aun. Kata Syekh Al-Fauzan, minal balad kharaja minha, keluar darinya, yakni dari negeri. Khaifan yataraqab, dalam keadaan takut. Yataraqab, yang menanti-nanti, yang menunggu-nunggu, akan mengintai, merasa takut. Khaifan min a'da'i, takut dari musuhnya. Li'annahu qatala minhum nafsan, karena beliau telah membunuh salah seorang dari mereka. Kisahnya yang sudah kita ketahui bersama. Nah, satu hari beliau keluar ke kota, melihat dua orang yang sedang bertikai, satu dari kelompoknya dan satu dari kubunya Fir'aun. Maka dibelalah orang yang dari kelompoknya tadi dengan beliau pukul sampai mati. Nah, maka merasa bersalah, kemudian beliau meninggalkan negeri itu untuk menyelamatkan diri. Wa haraba alaihi salatu wassalam ila Madyan, maka beliau melarikan diri menuju Madyan. Jadi Mesir menuju Madyan. Wa kana yataraqqab, maka beliau dengan rasa takut, wa yakhsha an yulhiqu, kalau mereka akan mendapati beliau. Fa hadza khawfun tabi'i, maka ini takut yang wajar. Lakin ta'allama al-insan an ya'tasima billah, akan tetapi perlu bagi setiap diri agar diketahui untuk berpegang teguh kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ya'khudhu bil asbab, dan mengambil sebab. Allati tadfa'u anhu ad-darar, yang memungkinkan cara perhitungan bisa mencegah dari kemudaratan yang akan menimpa. Wa ya'tamid 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa yatawakkal 'ala Allah. Selebihnya kemudian dia berpegang teguh dan bertawakal hanya kepada Allah. Ini satu kejadian yang membuktikan bahwa takut yang semacam ini adalah wajar. Dan itu sudah berlangsung salah satunya kepada salah satu Nabi dan Rasul Allah, Musa alaihi salatu wassalam. Kembali kepada ayat, pada matan, Syekh Al-Fauzan mengingatkan lagi, qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hadhihi al-ayah fi surati Ali Imran, ayat ini terletak pada surat Ali Imran, fi qissatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'al musyrikin yawma Uhud. Kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum musyrikin pada peperangan Uhud. Lamma tawa'adahum al-musyrikun, ketika kaum musyrikin menakut-nakuti mereka. Faqalu narji'u ilaihim wa nasta'siluhum. Walillahi jalla wa ala. Maka mereka menyatakan kita akan kembali. Untuk menghadapi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mengingatkan agar tidak takut kepada mereka dan hanya takut kepada Allah jalla wa ala. Anna hadha at-tahdid wa hadha al-wa'id innama huwa min asy-syaitan. Ancaman seperti ini tidaklah lain kecuali dari syaitan. Yukhawwifunakum, yukhawwifukum awliya'ah. Nakut-nakuti kalian terhadap wali-walinya Allah. Aw yukhawwif min inqadi lahu minan nas. Wa khafa minhu. Dan takut dari diselamatkannya. Sehingga dengan itu kembalikan takut tadi hanya kepada Allah jalla wa ala. Fa innahu yatasallat alaihim. Karena Allah lah yang menguasai terhadap mereka. Allah lah yang akan membantu dan menolong terhadap hamba-hamba yang beriman. Itulah tentang masalah al-khauf, sehingga kita bisa menempatkan pada tempat yang semestinya. Jika salah maka akan bersinggungan dengan tauhid kita. Di mana letak tauhid yang bersinggungan dengan kesyirikan, maka kita jauhi, kita hindari. Sedangkan tauhid yang sifatnya wajar bagi setiap diri, maka kita adalah sesuatu yang lumrah dan dibenarkan atau diperbolehkan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.